إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حضرين سكالين ينشي هرمادي لأنشي مليكا pada pagi hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita mengkaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafiz Ahmad Ibn Ali yang lebih dikenal dengan sebutan Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Pada hari ini kita akan mengkaji bab seputar masjid-masjid, walaupun diumumkan pembahasan hari ini berkaitan dengan sifat sholat, namun masih ada satu bab yang belum kita bahas setelah anjuran untuk khusyuk dalam sholat. Masih ada bab al-masajid, tentang masjid-masjid, dan insyaallah kita akan baca babul masajid berkaitan dengan masjid. Setelah itu baru kita akan menerangkan bab sifat sholat. Kata Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, babul masajid, bab al-masajid, bab tentang masjid-masjid. Al-masajid ini kata jama', kata jama' bentuk tunggalnya masjid, bentuk tunggalnya masjid. Dan kata masjid sudah digunakan di dalam bahasa Indonesia dan kita semua memahami maknanya. Dan penggunaan maknanya di dalam bahasa Arab juga adalah hal yang sama, sebab kata masjid di fathah mimnya di kasrah jimnya, jadi masjid itu adalah sebuah nama untuk tempat sujud, sebuah nama untuk tempat sujud. Katakan masjid itu artinya tempat sujud. Iya. Baik. Dan maksud masjid secara syar'i tidak keluar dari mana bahasa ini. Ini itu kata para ulama, setiap tempat yang dipakai untuk sujud maka dia disebut sebagai masjid, disebut sebagai masjid. Ini definisi masjid. Kemudian yang kedua sebagai pendahuluan di sini, penggunaan kata masjid itu di dalam istilah para ulama fikih digunakan untuk dua hal, untuk dua jenis. Yang pertama, tempat khusus yang dibangun untuk sujud, ya seperti masjid-masjid yang kita saksikan dan masjid yang kita tengah berada di dalamnya saat ini. Jadi masjid dengan penggunaan mana yang khusus. Dan ada masjid dengan penggunaan umum, yaitu penamaan untuk setiap tempat di atas muka bumi ini yang dipakai sujud. Jadi tanah apapun, bagian apapun dari bumi ini yang dipakai untuk sujud, maka itu disebut sebagai masjid dalam istilah syariat kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waj'ilat liyal ardu masjidan wa tahura." Dan telah dijadikan bumi itu bagi kami sebagai masjid dan sebagai tahura, sebagai hal yang bisa dipakai bersuci. Ya, maka bumi seluruhnya adalah masjid, bisa dipakai untuk sujud, menunaikan sholat. Dan di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengkhususkan bab tentang masjid di Bulughul Maram, karena ada hukum-hukum yang berkaitan dengan masjid ini. Siapa yang ingin menunaikan sholat, maka dia penting untuk mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan tempat sholatnya. Dan secara khusus, rumah-rumah ibadah dibangun untuk sujud masjid ini ada hukum-hukum yang berkaitan dengannya, sebab dia adalah salah satu simbol dari simbol-simbol Islam. Masjid salah satu simbol dari simbol-simbol Islam yang kita harus memuliakannya. Iya. Karena pembahasan masjid ini terdapat di dalamnya hukum-hukum dan kandungan-kandungan fikih, kadang sebagian ulama menulis buku tersendiri berkaitan dengan masjid, hukum-hukum masjid, seputar masjid. Bagaimana para ahli fikih kadang mengkhususkan sebagian pembahasan dari ilmu fikih, karena penting pembahasan tersebut. Demikian pula tentang masjid ini. Ya, Imam Az-Zarkashi Asy-Syafi'i beliau mempunyai buku judulnya I'lamu As-Sajid bi Ahkamil Masajid. I'lam As-Sajid, pemberitahuan kepada orang yang sujud tentang hukum-hukum seputar masjid. Di buku beliau tulis. Dan juga ada buku Jamaluddin Al-Qasimi berkaitan dengan ahkam seputar masjid. Dan Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala juga punya buku dengan judul Tahdhirus Sajid min Ittikhadil Quburi Masajid. Ya. Jadi perhatian para ulama terhadap fikih seputar masjid ini adalah hal yang bisa dilihat di karya-karya khusus mereka berkaitan dengan masjid. Karena itu wajar kalau Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala mengkhususkan di dalam Bulughul Maram ini bab khusus berkaitan dengan masjid. Ya. Masjid adalah hal yang diagungkan di dalam syariat kita. Di dalam Al-Quran Allah memuji orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Dan Allah sifatkan mereka dengan keimanan. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sungguhnya mereka yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan di surah An-Nur Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dirinya dengan sifat cahaya, dan Allah menerangi adalah cahaya langit dan bumi. Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Kemudian disebutkan tentang cahaya ini pada kelanjutan ayat, dan di ayat setelahnya, fi buyutin adinallahu an turfa. Di rumah-rumah yang Allah izinkan untuk diangkat, maksudnya masjid-masjid yang Allah izinkan, maksudnya izin di sini adalah izin syar'i. Ya, kalau saya terjemah bebas, di rumah-rumah yang Allah syariatkan untuk diagungkan, diangkat. Maka masjid adalah sumber kebaikan yang disebutkan padanya cahaya. Ini menunjukkan besarnya dan pentingnya kedudukan masjid di dalam syariat kita. Iya. Di dalam masjid ini terdapat lembaran-lembaran syariat yang sangat agung. Di antaranya masjid adalah tempat untuk menunaikan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menegakkan syiar-syiar Allah. Jadi dalam masjid ditegakkan salat 5 waktu. Disyariatkan melakukan i'tikaf. Iya. Kemudian di dalam masjid juga dibacakan di dalamnya ayat-ayat Al-Quran dan dikaji di dalamnya hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masjid ini dari masa dahulu merupakan tempat untuk memandu umat, mengarahkan mereka kepada kebaikan. Di dalam masjid-masjid itulah diambil pelajaran-pelajaran ilmiah, diambil pendidikan-pendidikan agama. Dan orang yang mengkaji Al-Quran di dalam masjid disebutkan keutamaan-keutamaan khusus untuknya. Dan itu tidak berlaku untuk di luar masjid. Seperti misalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, "Ma min qaumin jalasu fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathuhum al-mala'ika wa dzakarahum Allah fi man 'indah." Tidak ada satu kaum pun yang duduk pada sebuah rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu di masjid, dari masjid-masjid Allah, mereka membaca kitab Allah, saling mempelajarinya antara sesama mereka. Di dalam mereka duduk seperti ini kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Mereka akan diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut orang-orang yang hadir di masjid itu, Allah akan sebut mereka dibanggakan di depan para malaikatnya. Iya. Maka masjid adalah tempat yang sangat agung. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu dari 7 golongan manusia yang diteduhi di bawah teduhan arsy Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, hari tatkala matahari didekatkan di atas kepala, tidak ada yang melindungi seorang dari teduhan matahari, tidak ada yang melindungi seorang dari terik matahari, kecuali siapa yang diteduhi oleh Allah. Di antara yang diteduhi ada 7 golongan disebut dalam hadits Abu Hurairah, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan salah satunya Nabi bersabda, wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Dan seorang lelaki yang hatinya itu selalu terikat dengan masjid, selalu bergantung dengan masjid. Iya. Ini pembahasan di dalam hadis, dikatakan laki-laki adalah percontohan, bukan artinya perempuan tidak masuk di dalamnya. Ya. Siapa saja yang hatinya selalu bergantung dengan masjid, maka dia adalah salah satu dari 7 golongan yang disebutkan di dalam hadis. Kebergantungan hati kepada masjid kaitannya banyak. Kadang hati itu ia lebih cinta, selalu ingat kondisi masjid, ibadah-ibadah yang biasa dia lakukan di masjid. Dia bergembira ketika berada di masjid, senang ketika berada di masjid. Apabila ia berada di luar masjid, ia rindu untuk datang ke masjid. Ini ciri orang yang diteduhi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah teduhan arsy-Nya. Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seorang lelaki yang hatinya itu tergantung dengan masjid. Iya. Dan di dalam masjid ini pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun kehidupan umat. Awal kali beliau menginjakkan kakinya di kota Madinah, yang paling pertama beliau lakukan adalah beliau membangun Masjid Quba. Iya. Dan dari masjid beliau sallallahu alaihi wasallam ditegakkan padanya bendera-bendera jihad. Dan dari masjid itu pula beliau mengarahkan kaum muslimin kepada apa yang merupakan kebaikan dan kejayaan mereka. Iya. Jelas kalau kita berbicara tentang kedudukan masjid di dalam Islam, itu adalah hal yang sangat panjang, dan keutamaan masjid-masjid itu sangat besar di dalam syariat kita. Iya, karena itu wajar kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini mengkhususkan satu bab, beliau menguraikan hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah masjid ini.